sini seorang diri. Berharap waktu kan terulang lagi. Saat ada dirimu bersamaku. Aku di sini yang menyesali menangisi kepergianmu kasih. Semua begitu salah tanpa dirimu di sisiku. Tahukah dirimu kau bawa setengah hatiku hilang bersama hampa di hidupku. Hanyalah dirimu yang mampu lengkapi. Oh mencintamu sempurnakan aku. Menangisi kepergianmu kasih. Semua begitu salah tanpa dirimu. Oh, oh, oh. Tahukah dirimu kau bawa setengah hatiku hilang bersama hampa di hidupku. Oh, oh, oh. Hanyalah dirimu yang mampu lengkapi. Oh mencintamu sempurnakan aku. Yeah, yeah, yeah. Kembalilah kepadaku. Aku mohon kepadamu. Tahukah dirimu kau bawa setengah hatiku hilang bersama hampa di hidupku. Hanyalah dirimu yang mampu lengkapi. Oh mencintamu sempurnakan aku. Aku di sini seorang.